tawan aku rasa no tekan hatimu isi kurang opo aku ngeres nanis liramu. Padang rambulan kemerlap lintang ngelingake ati jaman sesandingan janjimu ning aku ora ninggal aku cintamu mong palsu. Sa-oh.